Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Tapi kita masih pada contoh yang ke-5 dan ke-6 dari nusus yang dituduhkan kepada ahlu sunnah, bahasanya ahlu sunnah melakukan tahrif, yaitu pada firman Allah SWT, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah SWT bersama kalian di mana saja kalian berada. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Dan tidaklah lebih sedikit dari itu atau lebih banyak, melainkan dia Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di mana saja mereka berada. Ahlu sunnati wal jamaah dituduh melakukan tahrif terhadap 2 ayat ini. Tatkala ahlu sunnati wal jamaah mentafsirkan ma'iyah, kebersamaan Allah SWT dengan hamba-hambanya adalah ilmunya ataupun pertolongannya. Maka dikatakan ahlu sunnah melakukan tahrif. Dan telah kita sebutkan jawaban dari al-mu'allif rahimahu ta'ala, bahasanya ayat ini adalah hak sebagaimana hakikinya, sebagaimana zahirnya. Nah, tapi apakah zahirnya bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya, bercampur baur dengan hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berada di tempat-tempat hambanya, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya dengan ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, demikian pula pertolongannya. Dan telah disebutkan dan tidak diragukan lagi bahasanya zahir dari 2 ayat ini, bahasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya, yaitu ilmunya Allah SWT, penglihatan Allah SWT, pendengaran Allah SWT, dan makna dari makna rububiyahnya Allah SWT. Dikarenakan kata-kata ma'iyah, kata-kata ma'a dalam bahasa Arab ini hanya sekedar menunjukkan adanya makna kebersamaan, tidak mengharuskan bercampur baur, tidak mengharuskan al-ihtilat, atau Allah SWT berada di tempat-tempat makhluknya. Yang kemudian beliau sebutkan tafsiran ma'iyah pada setiap maudhi', setiap ayat ini ditafsirkan sesuai dengan keberadaannya. Terkadang ditafsirkan dengan ma'iyah amah, dan terkadang ditafsirkan dengan ma'iyah khasah. Ma'iyah amah yaitu kebersamaan Allah SWT berupa ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengaturannya, dan makna dari makna-makna rububiyahnya Allah SWT. Adapun ma'iyah khasah berupa pertolongan Allah SWT, penjagaan Allah SWT, pengkokohan Allah SWT. Kemudian al-Malik rahimahullah ta'ala di sini mengatakan, wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bima yaqtadi al-hulul wal ihtilat batilun min wujuh. Dan pentafsiran kebersamaan Allah SWT terhadap makhluknya bima yaqtadil hulul, dengan tafsiran yang berkonsekuensi mengharuskan Allah SWT hulul, masuk ke tempat-tempat makhluknya, wal ihtilab, Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya. Maka pentafsiran ma'iyah yang seperti ini ini adalah pentafsiran yang batil li wujuh, dikarenakan beberapa sisi. Dan sebagaimana telah kita lewati kaidah butlanul lazim yadulu ala butlan al malzum. Tatkala sesuatu memiliki konsekuensi kelaziman-kelaziman yang batil, menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang batil. Sehingga pentafsiran ma'iyah yaqtadi al-khulul wal-ikhtilat, ini adalah pentafsiran yang batil karena memiliki konsekuensi-konsekuensi yang batil. Qala al-awwal, sisi yang pertama yang menunjukkan kebatilan pentafsiran kebersamaan Allah SWT dengan hamba-hambanya dengan pentafsiran yang melazimkan Allah SWT al-khulul wal-ikhtilat, yang pertama annahu mukhalifun li ijma'is salaf. Tafsiran ini menyelisihi kesepakatan mereka para salaf. Dan al-ijma' hujjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu, tidak akan berijma, bersepakat di atas kesesatan. Menunjukkan manakala hal ini telah mujma alaih, berarti yang menyelisih itu suatu yang batil. Fama fassaraha ahadun minhum bidzalik. Maka tidak ada seorang pun yang mentafsirkan dari mereka para salaf dengan pentafsiran sebagaimana yang di atas. Pentafsiran kebersamaan Allah SWT yaqtadi al-hulul wal-ikhtilat. Tidak ada satupun dari para salaf yang mentafsirkan demikian. Balkanu mujmi'ina ala inkarih. Bahkan sebaliknya. Mereka para salaf bersepakat mengingkari pentafsiran tersebut. Bahkan mereka mufassirin bersepakat tentang pentafsiran terhadap dua ayat di atas adalah sebagaimana tafsiran yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, huwa faqal arsy wa ilmuhu ma'ahum. Dia Allah SWT berada di atas arsy-Nya dan ilmunya Allah SWT bersama hamba-hambanya. Allah SWT mengetahui keberadaan, kondisi hamba-hambanya. Ini sisi yang pertama. Bahasanya pentafsiran ma'iyah Allah SWT terhadap hambanya yaqtadi al-khulul wal-ikhtilat, ini adalah batil. Sisi yang pertama dikarena menyelisih ijma'nya mereka para salaf. Dikarenakan kita di dalam memahami agama ini diperintahkan untuk memahaminya sebagaimana pemahaman mereka para salaf. Mereka-mereka yang telah mendapatkan rekomendasi baik dari Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyanal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nu'allihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Sabil mu'minin adalah sabilnya mereka para sahabah. Fain amanu bimisli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman sebagaimana keimanan mereka, kalian berada di atas petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul qurun qarni. Tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sehingga harus dikait dengan apa yang ada pada mereka para salaf. Qala asani, sisi yang kedua yang menunjukkan tentang kebatilan pentafsiran ma'iyah yaqtadi al-khulul wal ikhtilat. Annahu munafin li'uluwillahi ta'ala. Bahasanya pentafsiran tersebut bertentangan, bertolak belakang dengan sifat ketinggian Allah SWT. Sebagaimana akidah yang harus kita yakini, Allah SWT maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau mereka menyatakan kebersamaan Allah SWT dengan makhluknya mengharuskan bercampur baur, berarti Allah SWT apa? Tidak ada di ketinggian. Qala anna munafin li'uluwillahi ta'ala as-sabiti bil kitab wa sunnah wal aql wal fitrati wa ijma'is salaf. Yang mana tentang sifat ulunya Allah SWT ini telah tetap berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Sekian banyak dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat ulunya Allah SWT. Sambil-sambil Ibnul Qayyim RA mengatakan mencapai alfain dalil. Mencapai 2000 dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah SWT. Wasunnah. Dan demikian pula dalil dari as-sunnah. Dalil secara akal. Wal fitrah, dalil secara fitrah atau secara naluri. Wa ijma'is salaf, dan dalil al-ijma'nya mereka para salaf. Dalil yang sangat kuat. Al-Quran, was-sunnah, al-ijma', al-akal, wal-fitrah. Ini yang menetapkan tentang apa? Sifat ulu bagi Allah SWT. Sifat ketinggian bagi Allah SWT. Dan nanti akan diisyarakan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala tentang sebagian dari dalil Al-Quran dan sunnah, demikian pula al-akal wal fitrah dan ijma' yang menunjukkan tentang penetapan sifat al-ulu bagi Allah SWT. Wa ma kana munafian lima sabata bidalilin kana batilan. Dan sesuatu yang bertentangan, yaitu pentafsiran ma'iyah yang tadi al-khulul wal ikhtilat, bertentangan lima sabata bidalilin, terhadap sesuatu yang telah tetap berdasarkan dalil, yaitu tentang sifat ulunya Allah SWT. Kana batilan, maka sesuatu yang menyelisih sesuatu yang telah tetap berdasarkan dalil, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang batil. Bima sabata bihi dzalikal munafi. Dengan tetapnya bihi dzalikal munafi, sesuatu yang berlawanan, yang bertentangan dengan sesuatu yang telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, al-akal ataupun al-ijma' dan al-fitrah. Wa ala hadha fayakunu tafsiru ma'iyatillahi li khalqihi bil khulul wal ikhtilat batilan. Wa ala hadha, berdasarkan hal ini, maka pentafsiran kebersamaan Allah SWT terhadap makhluknya yang mengharuskan Allah SWT al-khulul, masuk ke tempat makhluk-makhluknya, wal-ihtilat, bercampur baur dengan makhluknya, ini adalah pentafsiran yang batil berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah, dalil secara akal, dalil secara fitrah, dan dalil ijma'nya mereka para salaf. Ini sisi yang kedua. Jadi khulasahnya, sisi yang kedua, bahasanya pentafsiran ma'iyah yang tadi al-khulul wal ikhtilat ini bertentangan dengan sifat ulunya Allah SWT. Yang mana sifat ulunya Allah SWT telah tetap berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, al-ijma', al-fitrah, dan akal, secara akal. Maka berarti pentasiran ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yaqtadi al-khulul wal ikhtilat, ini batil berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, al-ijma', al-fitrah dan dalil syar' akal. Asalis, sisi yang ketiga. Annahu mustalzimun li lawazima batilah la taliku billahi subhanahu wa ta'ala. Annahu, ya ini bahasanya pentafsiran al-ma'iyah yaqtadi al-khulul wal-ihtilat, ini memiliki kelaziman, memiliki konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Kembali ke kaidah tadi, butlanul lazim yadullu ala butlan al-malzum. Wala yumkinu liman arafa Allah Ta'ala wala yumkinu liman arafa Allah Ta'ala haqqa qadrih wa arafa madlul al-ma'iyah fi lughatil arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an ayakula inna haqiqata ma'iyatillahi li khalqihi taqtadi ayakuna muhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim fadlan an antastalzima dhalik wala yakulu dhalika ila jahil bil lughatil arabiyyah al jahil bil lughah jahilun bi adhamati rabbi jalla wa ala. Beliau katakan wala yumkin liman arafa Allah Ta'ala haqqa qadrih, tidak mungkin bagi orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala haqqa qadrih dan mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keagungan Allah SWT. Wa arafa madlulal ma'iyah fil lughatil arabiyyah, dan dia mengetahui makna penunjukan ma'iyah di dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang telah kita lewati, ma'iyah dalam bahasa Arab maknanya yadullu alal musahabah mutlaqah, menunjukkan adanya makna kebersamaan, tidak mengharuskan bercampur baur. Dan demikian pula tidak melazimkan al-khulul. Allati nazala biha al-Qur'an, yang dengannya Al-Qur'an diturunkan. Diturunkan dengan berbahasa Arab. Ayakulu kemudian mengatakan inna haqiqata ma'iyatillahi li khalqihi, sungguhnya hakikat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya berkonsekuensi Allah Subhanahu wa taala bercampur baur dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat makhluknya. Ini tidak akan mungkin menafsirkan yang demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Kalau kursinya Allah Subhanahu wa taala ada yang seluas langit-langit dan bumi, ini maudik kodamain, tempat dua kaki bagi Allah SWT. Kalau dibandingkan dengan arsnya Allah SWT, hanya seperti apa? Gelang yang ada di padang pasir yang luas. Dan Allah SWT akbar wa a'zam dari itu. Maka bagaimana mungkin akan bercampur baur dengan makhluknya, akan masuk ke tempat-tempat makhluknya. Fadlan antas talzima dhalik, lebih-lebih untuk berkonsekuensi yang demikian. Wala yakulu dhalika illa jahil bil lughah, tidak menyatakan yang demikian kecuali orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang bahasa. jahil bi azamati Rabbi Jalla wa Ala, dan dia tidak mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa idza tabayyana butlana hadzal qaul, maka apabila telah jelas batilnya pendapat ini, pendapat yang mentafsirkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hambanya, dengan makhluknya, melazimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercampur baur atau masuk ke tempat-tempat makhluk-makhluknya, apabila ini telah jelas ini adalah pendapat yang batil, ta'ayyana ayakunal haqqu huwal qawlu tsani, maka bisa dipastikan bahasanya yang benar adalah pendapat yang kedua. Sebagaimana di awal beliau menyebutkan apa? Apa dohir dari dua ayat ini? Disebutkan pendapat yang pertama, kemudian pendapat yang kedua. Setelah jelas pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang batil, sebagaimana telah kita lewati penjelasan tentang sisi-sisi kebatilannya, maka bisa dipastikan bahasanya pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua. Wa huwa anna Allah Ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi ayyakuna muhitan bihim ilman wa kudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghaira dhalika mimma taqtadihi rububiyatuh ma'a uluwihi ala arshih fawqa jami'i khalqih. Yang mana pendapat yang kedua, bahasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya, bersama makhluknya. Kebersamaan yang berkonsekuensi ilmunya Allah SWT meliputi mereka. Kudrahnya Allah SWT, kemampuan Allah SWT, pendengaran Allah SWT, penglihatan Allah SWT, pengaturan serta kekuasaan Allah SWT, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang merupakan tuntutan rububiyahnya Allah SWT. Ma'a uluhi ala arsyih, bersamaan Allah SWT maha tinggi di atas arsy-Nya. Fawqa jami'i khalqihi, di atas seluruh makhluknya. Sehingga ini yang harus kita yakin. Dan harus kita tanamkan serta senantiasa kita hadirkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Kebersamaan tadi, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna dari makna-makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini adalah afdalul iman. Keimanan yang paling utama adalah anta'lama annallahu ma'ak haitsu makun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu di mana saja engkau berada. Kira-kira kalau ini tertanam, senantiasa terhadirkan, apakah seorang hamba akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Apakah seorang hamba akan bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Juga enggak. Sehingga ini yang semestinya apa? Untuk ditanamkan kepada diri kita. Sebagaimana telah kita lewati di awal risalah, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntutan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan senantiasa muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa atau tidak merasa, tetap apa? Terawasi. Nah, tapi manakala kita merasa, ini yang dituntut. Wa hadza huwa dhahirul ayatain bila raib. Dan ini adalah zahir dua ayat di atas tanpa diraguan lagi. Li'annahuma haqqun, dikarenakan keduanya adalah hak. Karena kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala wa ma ahsanu minallahi qila. Tidak ada yang lebih baik dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakunu dhahirul haqqi illa haqqan. Dan tidaklah zahir suatu yang hak melainkan hak. Wa la yumkinu ayyakuna al-batilu dhahirul Qur'an abadan. Sehingga zahir Al-Qur'an tidak mungkin menunjukkan suatu yang batil. Tatkala terpahami zahir nusus ini batil, berarti yang salah itu yang memahami. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa Al-Hamawiyah. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah taala dalam risalahnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Demikian pula kalau ingin melihat pembahasan tentang permasalahan ini, bisa dilihat dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Min majmu'il fatawa Ibnu Qasim. Yang mana risalah Fatawa Al-Hamawiyah juga terkandung di dalam majmu' fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Summa hadil ma'iyatu takhtalifu ahkamuha bihasabil mawarid. Kemudian kebersamaan ini, yaitu kebersamaan Allah SWT dengan makhluknya, ini takhtalifu ahkamuha, hukumnya berbeda-beda. Bihasabil mawarid, sesuai dengan konteks ayatnya. Fala maqal, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha ila qali wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yalij ayyadkhul. Segala sesuatu yang masuk ke permukaan bumi. Air-air yang meresap ke dalam tanah. Binatang-binatang yang masuk ke lubangnya. Ini apa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya. Wa ma yahruju minha, dan segala sesuatu yang keluar dari permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma yanzilu minas sami wa ma ya'ruju fiha. Dan demikian pula segala sesuatu yang turun dari langit dan segala sesuatu yang naik ke langit, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang menunjukkan tentang sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan dala dhahirul khitab ala anna hukma hadil ma'iyah wa muqtadaha annahu muttali'un 'alaikum shahidun 'alaikum muhaiminun 'alimun bikum. Wahada makna qawli salaf innahu ma'ahum bi'ilmih. Beliau katakan dala dhahirul hitab, menunjukkan dhahir dari ayat ini, ayat di atas ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha ila akhiril ayah. Ini dhahirnya menunjukkan bahasanya hukum kebersamaan di sini dan konsekuensinya annahu muttali'un 'alaikum. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala muttali'un 'alaikum. Ai mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Alimun syahidun 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kalian. Wa muhaiminun 'alimun bikum. Sama maknanya syahidun 'alimun bikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian. Dan ini adalah makna ucapan para salaf innahu ma'ahum bi'ilmih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya ilmunya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dhahirul khitab wa haqiqatuh. Maka ini dhahir dari ayat ini dan hakikat makna ayat ini. Walau kadzalika fi qawlihi ma yakunu min najwa salasatin ila huwa rabi'uhum ila qawlihi huwa ma'hum aynama kanu. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa salasatin ila huwa rabi'uhum. Tidaklah tiga orang merahasiakan suatu rahasia melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'hum aynama kanu. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka di mana saja mereka berada. Ini ma'iyah amah. Yang di mana ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan makna dari makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa lama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil ghar, la tahzan innallaha ma'ana. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada temannya ini Abi Bakar radhiyallahu anhu fil ghar, dalam sebuah gua, tatkala dikejar oleh mereka atau dicari oleh mereka orang-orang kufar Quraisy, tatkala beliau alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar mau hijrah ke Madinah, maka tatkala gua tersebut telah dikepung oleh kaum musyrikin, Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, niscaya akan melihat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, jangan kau takut, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana hadza aidan haqqan ala dhahirih. Ayat ini juga hak sebagaimana dhahirnya. Wadalatil hal alla anna hukma hadil ma'iyah huna ma'iyatit tila wan nasr wat ta'yid. Kondisi di sini menunjukkan bahasanya hukum ma'iyah di sini adalah ma'iyat tila. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Wan nasr wat ta'yid. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dan akan memberikan kekokohan. Ini yang diistilahkan dengan ma'iyah khasah. Jadi ma'iyah terbagi menjadi dua, amah dan ma'iyah khasah. Baik, adapun faqrah yang setelahnya fa insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Tapi di sana ada titipan salam dari Al-Akh Abu Faqih yang ada di Kalimantan untuk satidah dan demikian pula seluruh ikhwah wa alaihi wa alaihi salam.